kencang berkemari darah tiap kali jumpa dirinya. Bercampur semua rasa yang arah dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengan aku bersedia habiskan usia. Bahagia.